bersyukur kepadamu, dan agar senantiasa teringat kepadamu, serta demikian pula tolonglah aku untuk senantiasa memperbagus ibadahku, sehingga seorang mukmin hari demi hari hendaknya meningkat eksistensi serta kualitas dan kuantitas ibadah mereka. Namun demikian, perlu kita ketahui, sebuah ibadah tidaklah akan menjadi bagus melainkan apabila dibangun di atas ilmu agama. Dikarenakan ibadah tanpa didasari ilmu agama, maka mereka hanyalah mengikuti perasaan. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang-orang yang beribadah dengan perasaan dan hawa nafsu saja, yaitu Allah firmankan, iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di dalam surat An-Najm Allah ta'ala firmankan, iyattabi'una illa dhanna, mereka hanyalah mengikuti perasaan dan hawa nafsu, bukan dibangun di atas ilmu. Maka yang namanya perasaan dan hawa nafsu, la yughni minal haqqi syai'a, tidaklah akan mencukupi, tidaklah bisa dimasukkan dalam kategori al-haq, kebenaran sedikitpun. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mempelajari ilmu agama dalam rangka untuk memperbagus ibadah kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan esok lebih baik daripada hari ini, serta lusa mudah-mudahan senantiasa lebih baik, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan seorang mukmin, dimatikan dalam keadaan sebagai orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pula Allah masih memberikan kita untuk bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, yang merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Allah ta'ala berfirman, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam satu tahun adalah 12 bulan. Yang ini Allah tetapkan di dalam kitab Allah sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maka di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan, yaitu ada bulan-bulan haram. Yaitu ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram, yang mana itulah agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan haram tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau menyampaikan khutbah Arafah dalam Hajjatul Wada, maka beliau menerangkan 4 bulan haram tersebut. Beliau menyatakan, salasatun mutatabi'at, 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita ada di dalamnya, bulan Dzulhijjah yang akan datang setelahnya, wa bulan dan bulan Muharram yang datang berikutnya. Kemudian yang keempat adalah wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yaitu yang keempat adalah bulan Rajab yang letaknya di antara bulan Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Itulah bulan-bulan haram yang Allah tegaskan, wala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perbuatan zalim adalah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu Allah mengharamkan perbuatan zalim. Akan tetapi dengan adanya bulan haram tersebut, Allah lebih menegaskan tentang keharaman perbuatan zalim tersebut. Oleh karena itu, kita kembali kepada pelajaran kita tentang sab'ul mubiqat. Di antara perbuatan zalim yang hendaknya sangat-sangat kita hindari adalah 7 perkara yang menghancurkan. Dan kita masih dalam perkara yang kedua. 6. Perkara yang kedua yaitu qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Meneruskan beberapa sisa hadis yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi. Di dalam pelajaran ini kita masuk pada halaman yang ke-26. Maka di antara yang menunjukkan bahwasanya membunuh jiwa yang Allah haramkan adalah dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala melarang dan mengancam orang yang membunuhnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka didatangkan di sini sebuah hadis yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari beberapa hadis yang akan beliau sampaikan. Maka beliau menyatakan, qalal muallifu rahimahullah di halaman yang ke-26. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang beliau adalah di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga mereka orang-orang yang benci terhadap hadis-hadis Nabi mencerca Abu Hurairah. Mencerca Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah menghendaki kemuliaan bagi Abu Hurairah sehingga hadis-hadisnya dibaca oleh muslimin dan senantiasa didoakan oleh mereka dengan ucapan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man aana ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin, laki Allah maktubun baina ainihi aisun min rahmatillah." Di dalam hadis ini dikatakan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aana, barang siapa yang menolong atas pembunuhan seorang mukmin walaupun dengan setengah kalimat, saya mau membunuh fulan, oh itu dia di sana." Nah, walaupun dengan setengah kalimat. Barang siapa yang membantu membunuh seorang mukmin walaupun dengan setengah kalimat, maka orang tersebut laqiyallaha, dia akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat, maktubun baina ainaihi, tertulis di depan matanya atau di hadapannya, aisun min rahmatillah. Orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wal afiyah. Zahir hadis ini sangat-sangat mengerikan. Naam, yang menunjukkan bahwasanya di sana diharamkan bagi kita untuk ta'awun, tolong-menolong, menjadi sebab terbantainya seorang mukmin, karena akan dijadikan di hadapannya nanti di yaumul kiamah orang tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang mendatangkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagi kita untuk melihat dua sisi. Sisi yang pertama diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah Baikunyah. Maka sisi yang pertama, kalau datang di sana seorang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita tinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, subutuhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah benar hadis tersebut sampai kepada Nabi atau tidak? Apakah benar hadis tersebut sampai kepada Nabi atau tidak? Kemudian yang kedua, kalau sudah benar, apakah terus kita terima begitu saja? Maka kita lihat yang tinjauan yang kedua, subutul istidlal atau sihatul istidlal bih, yaitu bisa benarkah sisi pendalilan menjadikan hujah hadis tersebut sebagai amalan yang dia lakukan. Dua tinjauan yang harus dilakukan ketika seorang mendapatkan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk pada tinjauan yang pertama. Tinjauan yang pertama diterangkan di sini oleh muallik, oleh muhaqqiq di sini. Maka ditaklik pada nomor 1 halaman 27. Akhrajahu Ibnu Majah di hadis ini, hadis dari Abu Hurairah yang menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu atas terbunuhnya seorang mukmin walaupun dengan setengah kalimat, setengah kalimat, maka akan ditulis pada di hadapannya nanti terputus atau berputus asa dari rahmat Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah di nomor hadis 2620. Demikian pula oleh Al-Uqaili di dalam kitab Ad-Du'afa nomor hadis 457. Dan Al-Baihaqi mengeluarkan di jilid yang dalam sunannya jilid ke-8 halaman 22. Dan hadis ini dikatakan di sini, wa fi isnadihi Yazid ibn Ziyad Asy-Syami. Di dalam sanad tersebut, yakni urutan periwayatan hadis, orang yang menyampaikan selain sahabat Nabi, sampainya kepada para penulis di sini ada seorang bernama Ziyad, Yazid ibn Ziyad Asy-Syami. Yazid ibn Ziyad Asy-Syami, yang beliau dikenal oleh para ulama orang yang gampang berdusta. Orang yang gampang berdusta, sehingga wa dzakara adz-dzahabi fi tarjamatihi, maka al-imam adz-dzahabi menyebutkan dalam biografi Yazid ibn Ziyad Asy-Syami, menukilkan dari Abu Hatim rahimahullahu taala bahwasanya hadis ini adalah hadisun batilun maudhu'un, hadis yang batil, yang maudhu', yang palsu. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang yang dia itu senang berdusta dan memalsukan hadis. Wa aqrahu adz-dzahabi, dan hadis ini, pernyataan hadis yang batil serta maudhu' hadis palsu ini diakui pula oleh adz-dzahabi, Imam adz-dzahabi. Dan juga lihatlah untuk referensi hadis ini, pernyataan ini lihatlah al-hadis ad-dha'ifah yang ditulis oleh al-imam al-muhaddis Al-Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam nomor 503. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah ternyata hadis ini palsu, maka tidaklah bisa kita menjadikannya sebagai dalil. Kenapa demikian? Dikarenakan yang namanya dalil bisa diterima adalah dengan hadis yang di sana yuhtajju bihi, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun kalau hadis tersebut palsu, maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Namun demikian, membantu atas terbunuhnya seorang mukmin tetap hukumnya haram. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tidak boleh, ya janganlah kalian tolong menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Maka menunjukkan di sana membantu atas terbunuhnya seorang mukmin merupakan perbuatan dosa. Namun seorang berdalil dengan hadis yang palsu tidaklah dibenarkan. Tidaklah dibenarkan. Maka muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu, kenapa dimuat di dalam kitab-kitab hadis tentang hadis-hadis palsu? Maka jawabannya adalah para ulama, misalnya Adz-Dzahabi membawakan hadis-hadis yang palsu ataupun dhaif di dalam kitab-kitab beliau, adalah dalam rangka yang pertama, beliau mau menerangkan bahwasanya di sana ada orang yang kadangkala berhujjah. Namun beliau meriwayatkannya untuk menerangkan hadis ini palsu, sehingga janganlah kalian berhujjah dengan hadis ini. Dikarenakan seorang yang membuat pemalsuan atas hadis Nabi diancam dengan neraka. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya di awal-awal hadis beliau, dalam kitab sahihnya membawakan hadis tentang ancaman meriwayatkan, membuat hadis-hadis yang bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang bersengaja berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hadis-hadis palsu, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Dosa besar. Sehingga hendaknya seorang muslim berhati-hati dengan perkara hadis. Jangan asal comot sehingga dia dijuluki sebagai Hatibul Lail, orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Mencari kayu bakar di malam hari dalam keadaan gelap gulita. Asal comot, ranting diambil, kayu basah diambil, sampai ular pun disangka kayu bakar. Akhirnya mematuk dia dan dia pun mati terkena sengatan ular tadi, atau tengah patukan ular tadi. Nasallahu salama wal afiyah. Demikian pula seorang muslim yang mana sandaran hukum yang dia pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau Al-Quran, keautentikannya, kesohihannya tidak diragukan. Tidak diragukan. Karena firman Allah, Allah yang menjaga dengan didatangkan di sana Hufadzul Quran. Adapun hadis, memungkinkan di sana ada orang yang membuat-buat, sehingga perlu diteliti. Bagaimana kita menyatakan hadis ini sahih, dhaif ataupun palsu, kembali kepada a'immatu ahlil hadis, para a'immah ahlul hadis. Bagaimana pernyataan mereka yang mereka bergelut, berkompeten dalam hal tersebut, meneliti para pembawa-pembawa hadis dan juga bunyi hadis tersebut. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Sehingga jangan sampai seorang muslim yang penting saya punya hadis. Namun harus dilihat. Karena berbahaya. Sehingga di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis ini. Beliau ingin menerangkan hadis ini adalah hadis yang palsu. Jangan sampai kita berpegang menjadikan omdah sandaran dalam pijakan amalan kita adalah dengan hadis-hadis yang palsu. Pembahasan yang kedua, kenapa kok di sana tega atau tujuannya apa mereka pada membuat hadis palsu? Maka diterangkan di dalam kitab Mustalah bahwasanya di antara yaitu manusia membawakan ataupun meriwayatkan serta membuat hadis-hadis palsu, tujuannya diantaranya yang pertama adalah dalam rangka at-ta'nu fid-din, mencela agama, mencacat agama. Maka yang seperti ini biasanya dilakukan oleh mereka orang-orang zanadiqah, yaitu orang-orang zindik dari kalangan orientalis, orang-orang yang benci terhadap Islam, ataupun juga mereka orang-orang yang ingin menyimpang dengan penyimpangan yang jauh. Maka mereka membuat hadis-hadis palsu. Seperti mereka membuat hadis-hadis palsu yang isinya cercaan terhadap para sahabat Nabi, sebagaimana terdapat dalam kitab yang menjadi pegangan pokok dari orang-orang yang berpemahaman Syiah. Di dalam kitab Al-Kafi, di sana dipenuhi dengan celaan terhadap para sahabat Nabi. Sehingga kita harus berhati-hati dari kitab ini dan juga dari orang yang sudah mengenyam pemahaman Syiah. Nasallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua dan memelihara kita dari penyimpangan tersebut. Kemudian diterangkan pula, di antara manusia kadangkala membuat hadis-hadis palsu disebabkan dalam rangka intisarun lil madzahib, dalam rangka untuk membela madhab yang dia telah berpegang dengannya, dalam rangka membela madhab yang dia berpegang padanya, sehingga dia akan mencerca madhab yang lainnya yang tidak sependapat dengannya, maka membawa hadis-hadis palsu. Sebagaimana yang dibuat-buat oleh mereka orang-orang yang berta'assub, fanatik buta dengan Abu Hanifah, dengan madhab Hanafi, maka mereka membuat hadis yang palsu dengan mengatakan, Abu Hanifah siroju ummati, Abu Hanifah adalah pelita umat ini. Wa sayakhruju min hadhil ummah, akan keluar dari umat ini rajulun yuqalu lahu Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Akan keluar dari umat ini seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa huwa adarru minal iblis, kata mereka, dia lebih berbahaya daripada iblis. Maka ketahuilah ini salah satu contoh hadis palsu. Betapa banyak orang tega membuat seperti ini dalam rangka membela madhab yang dia berpegang dengannya. Sehingga kadangkala saya juga punya hadis, kita terima, namun kita tinjau dari dua tinjauan. Setelah ditinjau ternyata palsu, berarti tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kadangkala tendensi yang ketiga, kenapa mereka membuat hadis-hadis palsu, adalah dalam rangka untuk mencari dunia, li ghardi min aghradi dunia, dalam rangka tujuan untuk tujuan dunia. Satu tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Sebagaimana dicontohkan di sana, seorang yang ingin melariskan dagangannya berupa terong. Orang ingin melariskan dagangannya berupa terong, maka mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man akala badinjan dakhalal jannah, barang siapa yang makan terong dia akan masuk surga. Hadis palsu. Hadis palsu. Banyak motif-motif orang membuat hadis palsu. Sehingga hendaknya kita yang menginginkan keselamatan dan bagusnya ibadah kita tidak semena-mena, tidak segampang-gampang itu kita menerima sebuah hadis. Namun kita lihat hadis tersebut derajatnya bagaimana. Tidak sekedar yang penting punya hadis maka bisa dijadikan benar, tidak. Namun dilihat hadis tersebut dari dua sisi. Ini faedah yang kita ambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sehingga dari hadis ini kita tidak mengambil hukum. Namun orang secara umum, orang yang membantu atas terbunuhnya seorang mukmin, maka dia melakukan perbuatan dosa. Berdasarkan sandaran kita adalah keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Inilah dalilnya. Janganlah kalian tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan juga permusuhan. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada hadis berikutnya. Dan ini merupakan hadis yang terakhir dari bab yang kedua ini. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafira aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Nasallahu salam alafiyah. Kata Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa asallahu an yaghfirahu, mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Setiap dosa-dosa, mudah-mudahan Allah akan mengampuni dosa tersebut. Illa, kecuali, ar-rajulu, seorang yamutu kafiron, yang mati di atas kekafiran. Mati di atas kekafiran, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini demikian. Apa orang yang mati dalam keadaan wahwa kafirun, faulaika ashabun nar khalidina fiha, mereka penghuni neraka kekal di dalamnya. Atau yang kedua, awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, yang tidak diampuni di sini adalah seorang yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali dua golongan. Yang pertama, orang yang mati di atas kekafiran. Atau yang kedua, seorang yang dia itu membunuh seorang mukmin dengan sengaja. La haula wala quwata illa billah, begitu ngerinya ancaman ini. Maka kita tinjau hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di jilid yang ketujuh halaman 81, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad jilid yang keempat halaman 99, dan Hakim dalam Mustadraknya jilid keempat halaman 351 dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan datang hadis yang semacam ini pula dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dalam Mawarid dan Hakim dalam enam sahihnya dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu dari sahabat yang lain. Enam dari hadis Abu Darda. Wa huwa hadisun sahih, dan hadis ini hadis yang sahih. Naam, kama qala al-Albani fil ahaditsis sahihah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam Al-Ahadits As-Sahihah nomor 511. Naam, tadi kita sampaikan, kita ulangi hadis ini. Hadis ini ternyata sahih sehingga bisa kita jadikan pijakan hukum. Naam, maka kalau hadis ini sahih, tinjauan pertama telah selesai. Ternyata benar dari Nabi. Bagaimana hadisnya? Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu. Setiap dosa-dosa semoga Allah akan mengampuninya. Illar rajulu yaqyamutu kafira, kecuali seorang yang mati di atas kekafiran. Awir rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammidan, yang kedua, atau seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Yang dipahami dari hadis ini berarti kalau ada seorang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, diampuni dosanya oleh Allah atau tidak? Tidak diampuni. Tidak diampuni. Lihatlah. Maka kita perlu meninjau tinjauan yang kedua. Apakah benar pendalilan semacam ini? Sebagaimana mereka orang-orang teroris, nah, yang mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar mereka kafir, karena Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia adalah balasannya masuk ke dalam neraka. Dan juga hadis semacam ini digandengkan dengan orang kafir, maka mereka yang melakukan dosa besar seperti membunuh adalah kafir. Orang-orang Khawarij menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar, baik bentuknya pembunuhan, berzina, ataupun juga minum khamar dan mencuri, maka mereka kafir keluar dari Islam. Dalil yang mereka gunakan hadis semacam ini. Maka kita tinjau dengan tinjauan yang kedua. Kalau ada seorang membawa hadis ataupun dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, kalau itu Al-Quran dan Sunnah, maka ditinjau apakah benar sisi pendalilannya atau tidak. Sihatul istidlal bih, apakah benar berdalil dengan hadis ataupun nas tersebut atau tidak. Maka bagaimana jalan keluarnya? Kita kembali kepada para ulama. Kita melihat kepada As-Sahihah yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka dikatakan dalam As-Sahihah nomor hadis 511 bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, wal hadithu fi zahirihi mukhalifun liqalihi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadis ini nampaknya, secara nampak zahirnya, ini bertentangan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan. Sehingga tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan syirik. Dan dosa yang derajatnya di bawah perbuatan syirik, maknanya masih berharap untuk diampuni oleh Allah. Namun dalam hadis ini dikatakan Allah tidak akan mengampuninya. Maka dikatakan Syalal Bani, hadis ini kelihatannya bertentangan. Maka jawaban seorang yang lurus agama dan akidahnya serta manhajnya, dia akan mengatakan tidak bertentangan. Kalau dikatakan bertentangan, maka pemahaman Anda yang belum sampai, atau mungkin Anda sisi pandangnya keliru. sehingga kelihatannya bertentangan. Maka bagaimana kita melihat penjelasan para ulama? Maka waqad wafaqal Munawi taba'an li ghairihi bi hamlil hadithi ala ma idza istahalla. Maka Imam Al-Munawi telah diberi taufik oleh Allah sebagaimana yang lainnya daripada a'immah membawa makna hadis ini, yaitu apabila orang tersebut membunuh seorang muslim, istahalla, dengan menghalalkan darah seorang muslim, maka dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kalau begitu kafir, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan dengan keyakinan, maka ini diancam dengan kekafiran. Wa illa, kalau tidak demikian, dia tidak menghalalkan, maka makna hadis ini bahwa tahwilun wa taghlid, maknanya adalah ancaman yang keras, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ngam. Dan yang lebih baik lagi adalah apa yang dikatakan oleh As-Sindi di dalam Hasyiah 'alan Nasa'i. Beliau mengatakan wa kanal muradu, yang dimaui dari hadis ini, kullu dzambin turja maghfiratuhu ibtida'an illa qatlul mu'min. Setiap dosa seluruhnya itu diharapkan selain syirik, diharapkan untuk diampuni dalam permulaannya. Allah mengampuninya secara langsung kecuali orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah akan mengampuni fa innahu la yughfar bila sabqin uqubatin. Allah tidaklah mengampuni kecuali disiksa dulu di neraka, diberi hukuman dahulu. Kalau yang lain sudah dihapus tanpa adanya hukuman dahulu, yang lain bisa Allah menghendaki demikian, kecuali kalau membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah hukum dulu orang tersebut. Wa illal kufru, demikian pula kekufuran, fa innahu la yughfar aslan, maka yang namanya kekufuran tidak akan diampuni sama sekali. Ini makna hadis tersebut. Nah, sehingga di dalam hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya orang yang membunuh mukmin dengan sengaja adalah kafir. Adakah kafir? Namun mereka selama masih menyatakan itu adalah haram dan saya berbuat dosa, maka dia melakukan dosa besar, dikatakan sebagai seorang mukmin naqisul iman, yang imannya lemah, ataupun juga orang yang dia itu mukminun namun fasikun bil birtikabihil kabirah, seorang yang beriman namun dia fasik dengan melakukan perbuatan dosa besar. Nah, inilah di sini pernyataan ataupun juga pernyataan para ulama menunjukkan bahwasanya membunuh seorang mukmin ataupun jiwa yang Allah haramkan termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Nah, dengan demikian hendaknya kita mendapatkan pelajaran yang besar di sini, yaitu dari dua hadis ini, bahwasanya seorang dikala mendapatkan dalil atau mendengar ada orang membawakan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah, apabila dalilnya berupa hadis, maka ditinjau dari dua tinjauan, apakah benar Nabi mengatakan hal tersebut atau tidak. Yang kedua, kalau ternyata benar ditinjau, kalau tidak benar sudah selesai, tidak ada masalah, tidak diakui. Kalau benar, maka ditinjau tinjauan yang kedua, pas enggak pendalilan dengan nas ini. Kalau tidak benar, maka kita tolak. Kalau benar, maka maknanya pun kita terima. Nah, dan kita amalkan. Kalau memang perintah, kita jauhi kalau itu larangan dan ancaman. Nasallahu salama wal afiyah, ini mengenai membunuh seorang mukmin ataupun juga jiwa yang Allah haramkan adalah termasuk bagian dari dosa besar, yang maknanya adalah Allah tidaklah akan mengampuni naam kecuali dengan didahului adanya hukuman, berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang mudah kita baca di sore hari ini. Tinggallah dalam permasalahan pertemuan berikutnya insyaallah masuk pada jenis dosa yang ketiga, yaitu pembahasan tentang sihir. Ini yang mudah kami baca. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk diberikan ilmu agama yang bermanfaat dan diberikan kekuatan untuk melakukan amalan soleh yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan banyak kekurangan serta kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafadhal. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.